mana api datang malam hari. Dua jam sudah aku telah menanti, engkau pun muncul di sana sendiri. Wajahmu muram tak berseri, Anita kekasihku yang ku sayang. Apalagi yang membuatmu sedih, sambutlah hari yang cerah ceria. Ada aku yang menyayangmu setulus hati. Sudah ku katakan dari dulu, jangan mengingat masa lalu. Tersenyumlah, oh Anita, Anita. Tersenyumlah, oh Anita.